6. Isim yang diidhofahkan atau isim yang disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat yang telah disebutkan. Pada pembahasan lebih lanjut, kita akan mempelajari bentuk idhofah ini secara lebih detail. Berikut ini contoh-contoh bentuk idhofah untuk 5 isim ma'rifat yang telah kita sebutkan. Idhofah kepada dhamir, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Idhofah kepada isim alam, kitabu Zaidin, ummu Aisyah, ahlu Makkah, ahlul Madinah. Idhofah kepada isim isyarah, ummu hadhil mar'ah. Idhofah kepada isim yang terdapat imbuhan al, ahlul hadith, kitabul luhoh, babul masjid. Idhofah kepada isim mausul, kitabul ladhi yaqumu jadidun. Yang harus diperhatikan, jika kata-kata seperti ummu, ahlun, kitabun, dan babun berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan dapat mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata ini disandarkan kepada 5 isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus atau spesifik objek pembicaraannya.